Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pembahasan tentang malaikat. Ya. Kutub. Wassalna ila safha 91. Taib. Wa kutubihi hadha. Qala Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah, al-kutubu jam'u kitab bima'na maktub, namanya kitab tetapi maknanya maktub, sesuatu yang ditulis. Wal muradu biha huna, dan yang dimaukan biha dengan kalimat ini di sini adalah al-kutubul lati anzalaha ta'ala, kitab-kitab yang Allah turunkan ala rusulihi terhadap para rasulnya, rahmatan lil khalqi, sebagai rahmat bagi segenap makhluk, wa hidayatan lahum, dan sebagai petunjuk bagi mereka, bagi para makhluknya, liyasilu biha, agar mereka bisa sampai dengannya, ila sa'adatihim fid dunya wal akhirah, sampai kepada kebahagiaan, sa'adatihim, kebahagiaan mereka di dunia wal akhirah, wal akhirati, di dunia dan di akhirat. Ha? Turunnya kitab-kitab kepada para rasulnya adalah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yaitu dengan mengimani isi kitab dan beramal dengannya. Wal imanu bil kutubi yatadammanu arba'ata umurin, dan beriman dengan kitab-kitab, al-imanu bil kutubi, beriman dengan kitab-kitab, yatadammanu, mengandungi empat perkara, arba'ata umurin, empat perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu bi anna nuzulaha min indillahi haqqa, yaitu beriman bi anna nuzulaha, bahwa turunnya kitab-kitab itu, ha, kembali kepada al-kutub, ya, kitab-kitab itu betul-betul turunnya dari sisi Allah. Haqqan artinya betul-betul, sesungguh-sungguhnya turun dari Allah, dari sisi Allah. Yakin bahwa kitab-kitab itu datang dari sisi Allah, bukan dari siapapun makhluk yang ada. Atsani yang kedua, al-imanu bima 'allamana ismahu minha bismihi. Kita beriman bima dengan apa yang 'allamana dia telah mengajari kita, ismahu namanya, minha dari kitab-kitab itu, minha minal kutub, yani dari kitab-kitab itu kita beriman dengan namanya, nama yang diberikan kepada kitab-kitab itu, bismihi dengan nama masing-masingnya. Seperti Al-Qur'anilladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'an adalah nama kitab, alladzi nazzala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seperti Al-Qur'an sebagai kitab yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka namanya Al-Qur'an, Al-Furqan, Adz-Dzikra, dan sebagainya, yang semua itu nama-nama yang Allah berikan kepada kitab yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والتوراه التي انزلت على موسى عليه الصلاه والسلام. Juga kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Musa alaihi salatu wassalam, yaitu bernama at-Taurat. Taurat itu nama kitab, allati unzilat yang diturunkan ala Musa kepada Musa, wal injili alladhi unzila ala Isa alaihi salatu wassalam. Dan juga kita beriman kepada Injil sebagai nama kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wazzabur alladhi utihi Dawuda sallallahu alaihi wa sallam. Dan juga kita beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam bernama Az-Zabur. Az-Zabur ini adalah kitab yang utihi didatangkan ia kepada Daud. Wa amma ma lam na'lam ismahu, adapun kitab-kitab apa saja yang kita ma lam na'lam, yang kita tidak tahu namanya, fa nu'minu bihi ijmalan, maka kita beriman kepada kitab itu secara ijmalan, secara global. Jadi kita beriman pada kitab-kitab yang telah diperkenalkan kepada kita namanya. Dan kita beriman kepada segala kitab yang diturunkan kepada kita, kepada para nabi-nabi, yang kita tidak diperkenalkan kepadanya namanya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, tasdiqu ma shahha min akhbariha, membenarkan segala yang benar, ma shahha, yang benar, min akhbariha, dari berita-berita yang terdapat dalam kitab itu, dalam kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi tersebut. Loh, kalau kita disuruh beriman kepada yang benar saja, apakah ada yang tidak benar dari kitab-kitab itu? Ya, yang tidak benar dari kitab-kitab itu ialah yang ditahrif, yang dipalsukan, disimpangkan oleh Yahudi dan Nasara dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur. Itu ialah yang tidak benar. Tetapi meskipun demikian, masih ada yang benar dari isi kitab-kitab itu. Kita membenarkan apa yang benar padanya. Ka akhbaril Qur'ani, seperti berita-berita Al-Qur'an itu sudah pasti benar. Karena Al-Qur'an tidak ada yang ditahrif, tidak ada yang disimpangkan berita-berita yang ada padanya. Ya. Wa akhbari ma lam yubaddal aw yuharraf minal kutubis sabiqati, atau berita-berita yang lam yubaddal, yang belum diganti, atau lam yuharraf, belum ditahrif, disimpangkan dari kitab-kitab as-sabiqah yang terdahulu. Kita membenarkan demikian. Lalu untuk kita tahu mana yang sudah disimpangkan, mana yang sudah diganti, dan mana yang belum dari kitab-kitab terdahulu itu, dari mana kita tahu? Ialah dengan Al-Quran. Berita-berita dalam kitab-kitab terdahulu itu yang mencocoki Al-Quran, maka itu pasti benar. Berita-berita yang tidak mencocoki Al-Quran itu pasti dusta, sudah yubaddal, sudah diganti, sudah yuharraf, sudah disimpangkan. Jadi ukurannya ialah Al-Quran, karena Al-Quran itu telah dipastikan pemeliharaan Allah, ya, dari segala tahrif. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Al-Quran itu tidak akan didatangi oleh kebatilan dari depan maupun dari belakang. Al-batil di situ, kata Ibn Abbas, ialah ialah iblis. Al-Quran tidak akan didatangi iblis dari depan, dan tidak pula didatangi dari belakang, sehingga tidak bisa dirubah-rubah oleh iblis atau oleh tentara iblis. Karena itu Al-Quran menjadi saksi atas kitab-kitab yang lainnya dari para nabi-nabi terdahulu. Ya, mana yang telah dirubah dan mana yang tidak dirubah. Lo kok tahu kalau Taurat, Injil, Zabur dan kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah? Dari mana tahunya? Kita tahunya ialah dari Al-Quran pula. Al-Quran memberitahu bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah. Allah memberitahukan di dalam Al-Quran adanya perubahan-perubahan dalam kitab-kitab terdahulu tersebut. Ya, nah, begitu cara kita beriman, membenarkan segala yang benar dalam kitab-kitab tersebut. Ar-rabi'u yang keempat, al-amalu bi ahkami ma lam yunsakh minha. Kita beramal dengan hukum-hukum bi ahkami, dengan hukum-hukum ma lam yunsakh minha, selama lam yunsakh belum dihapus minha dari hukum-hukum tersebut. Ha kembali dari kembali kepada al-ahkam. Ha, beramal dengan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab-kitab tersebut selama belum dihapus, sebelum dimansukh. Waridha wattaslimu bihi, dan juga ridha, senang, wattaslim dan tunduk dengan hukum tersebut. Sawa'un fahimna hikmatahu au lam nafhamha. Kita tetap ridha dan tunduk, sama saja, sawa'un, sama saja, tetap kita tunduk dan ridha dalam keadaan kita memahami, fahimna, dalam keadaan kita telah memahami hikmah, tahu tentang hikmah hukum itu, au lam nafhamha, atau dalam keadaan kita tidak memahami hukum-hukum tersebut. Hah? Tidak memahami hikmah daripada hukum-hukum tersebut. Kita memahaminya atau tidak memahaminya, tetap kita ridha dan tunduk kepadanya. Ya. Dengan kepastian bahwa hukum itu datangnya dari Allah. Karena kita yakini bahwa kitab tersebut datang dari sisi Allah. Wa jami'ul kutubis sabiqati. Wa jami'ul kutubis sabiqati, dan segenap kitab-kitab yang terdahulu, mansukhatan bil Qur'anil azimi, terhapus, keadaannya sudah terhapus, hukum-hukumnya, bil Qur'anil azimi, dengan Al-Qur'an yang agung ini. Hah? Ialah dalilnya bahwa kita bahwa hukum-hukum kitab-kitab terdahulu telah mansukhah, telah dihapus atau terhapus dengan turunnya Al-Qur'an ini, ialah qala Allah taala, kita dapati firman Allah yang maha tinggi, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih, dan kami turunkan kepada Muhai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kitab. Kami turunkan kepadamu kitab bil haqqi, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadaihi, yaitu isinya kitab tersebut membenarkan apa yang ada di hadapannya minal kitabi, dari kitab-kitab. Al-Quran turun isinya itu dan turunnya Al-Quran itu membenarkan berita yang terdapat dalam kitab terdahulu, ya. Berita-berita dalam kitab terdahulu itu terbukti kebenaran berita itu dengan turunnya Al-Quran ini. Karena turunnya Al-Quran dan isi yang terdapat padanya itu menjadi pembenaran, bukti kebenaran dari berita-berita dalam kitab-kitab terdahulu itu. Juga Al-Quran kedudukannya sebagai muhaiminan alaih. Muhaiminan alaih ay hakiman alaih, sebagai hakim, sebagai korektor, sebagai penentu atas kitab-kitab yang terdahulu itu. Wa ala hadza, oleh karena atas dasar inilah, fala yajuzul amalu, maka tidak boleh beramal, bi ayyi hukmin min ahkamil kutubis sabiqati, dengan hukum yang manapun, bi ayyi hukmin, dengan hukum yang manapun, min ahkamil kutubis sabiqati, dari hukum-hukum kitab-kitab terdahulu, illa ma sahha minha aw aqarra wa aqarrahu al-Qur'anu, kecuali hukum yang benar daripadanya, wa aqarrahu, dan telah disetujui, ditetapkan kebenarannya oleh Al-Quran. Itu kedudukan Al-Quran sebagai muhaiminan alaih, sebagai hakim, sebagai korektor terhadap kitab-kitab terdahulu. Korektor yakni mengoreksi, oh ini benar, oh ini salah, oh ini hukumnya tetap, oh hukumnya ini hapus. Itu korektor. Kedudukan Al-Quran sebagai muhaiminan alaih, ya. Nah, ini ayat dalil yang menunjukkan bahwa kitab, bahwa Al-Quran itu adalah memansuhkan, menghapuskan, sebagai nasikh, sebagai penghapus terhadap kita, terhadap hukum-hukum yang lalu dalam kitab-kitab yang terdahulu. Jadi hukum-hukum dalam kitab terdahulu kedudukannya mansukhah, ya, terhapus. Nasikhnya Al-Quran, hukum yang dalam Al-Quran, nasikh mansukh, yang mansukh hukum yang terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, nasikhnya penghapusnya hukum yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Ha? Wal imanu bil kutubi, dan beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi-nabi itu, yuthmiru samaratin jalilatin, akan menghasilkan beberapa hasil yang jalilah, yang agung. Minha, termasuk daripada hasil-hasil daripada keimanan kepada kitab-kitab itu ialah al-ula, yang pertama, al-ilmu bi'inayatillahi ta'ala, berilmu yaitu mengetahui bagaimana inayatillah, perhatian Allah, pertolongan Allah, inayatillah, pertolongan Allah ta'ala yang maha tinggi, bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi, di mana bukti pertolongan Allah itu ialah Allah menurunkan likulli qaumin, bagi setiap kaum Allah menurunkan kitaban, menurunkan satu kitab, yahdihim, Allah tunjuki mereka dengan bihi, dengan kitab itu. Ini menunjukkan betapa Allah memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya, sehingga telah sangat cukup perhatian pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Atsaniyatu, yang kedua dari hasil yang bisa didapat dengan kita beriman pada kitab-kitab Allah itu, al-ilmu bihikmatillahi ta'ala, kita mengerti dengan itu betapa hikmah Allah yang maha tinggi, fi syar'ihi, dalam penetapan syariatnya. Ya, Allah maha sempurna hikmahnya. Kita melihat bukti itu ketika kita beriman pada kitab-kitabnya. Kita melihat hikmah Allah yang maha sempurna itu dalam syariat Allah, haitsu syarra'a likulli qaumin, di mana Allah mensyariatkan, menetapkan satu syariat bagi setiap kaum, ma yunasibu ahwalahum, yang mencocoki keadaan mereka. Allah maha tahu tentang keadaan setiap kaum, sehingga Allah menetapkan syariat yang berbeda-beda pada kaum-kaum terdahulu. Kemudian Allah menetapkan syariat universal bagi kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat universal yaitu syariat yang meliputi seluruh kaum, seluruh umat, segala zaman, segala tempat, sampai hari kiamat. Maka kita lihat betapa sempurnanya hikmah Allah. Kalau syariat yang untuk kaum-kaum terdahulu, umat terdahulu, itu Allah tetapkan syariat dalam batasan bangsa, dalam batasan masa, dalam batasan negeri tertentu. Tetapi khusus untuk syariat yang diturunkan kepada, syariat Allah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini syariat yang sifatnya universal. meliputi semuanya. Mengikat semua pihak, manusia dan jin. Dari sejak diturunkannya syariat ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, di segala bangsa, di segala negara, di segala masa. Kama qala Allah taala, sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah taala, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap masing-masing kaum, ja'alna, kami jadikan, minkum, dari kalian itu, syir'atan wa minhaja. Allah tetapkan syariat dan Allah tetapkan minhaj. Minhaj yaitu tariqah, jalan pelaksanaan syariat itu, jalan memahaminya, jalan mengamalkannya, jalan meyakininya, jalan memperjuangkannya. Lengkap sudah. Setiap kaum kami jadikan syir'atan wa minhaja bagi masing-masingnya. Maka dengan kita beriman kepada kitab-kitab itu, kita dapati subhanallah, hukum yang satu ditetapkan oleh Allah bagi satu kaum, terus dihapuskan bagi kaum yang lainnya hukum itu. Alhamdulillah, Allah menetapkan dan menghapuskan hukum-hukum itu bagi masing-masing kaum dengan hikmahnya yang maha sempurna. Maka kita akan mendapatkan kesimpulan betapa besar, betapa sempurna hikmah Allah di dalam menetapkan segala hikmahnya. Ats-tsalitsatu, yang ketiga, syukru ni'matillahi fi dzalik, mensyukuri nikmat Allah di dalam perkara itu. Mensyukuri nikmat Allah itu akan muncul kalau kita mengimani kitab-kitab tersebut memang dari Allah. Kita syukur betapa Allah sangat tahu menetapkan syariatnya, dan sangat murah Allah menentukan kewajiban-kewajibannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Betapa Allah tidak menetapkan, tidak membebani, yukallif, tidak la yukallifullah, Allah tidak membebani satu jiwa pun kecuali wus'aha, dengan batas kemampuannya. Sehingga kita merasakan bahwa Allah menetapkan hukum itu bukan semata-mata hendak memperkenalkan kekuasaannya yang maha sempurna, tetapi juga yang lebih dominan justru Allah memperkenalkan rahmatnya yang maha sempurna. Hukum Allah itu sifatnya apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Perjuangan dakwah para nabi dan para rasul itu sifatnya bagaimana? Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. beri kabar gembira kepada orang, dan jangan menakut-nakuti orang. Jangan kamu membuat lari orang. Itu perjuangan para nabi. Mudahkan, dan jangan membuat sulit orang. Kita syukur kepada Allah karena sifat agama ini demikian. Betapa kita tidak syukur ketika kita tahu bahwa hukum yang Allah tetapkan bagi kaumnya Nabi Musa kalau taubat itu harus membunuh diri. Berat sekali ketentuan ini. Namun Allah Maha tahu betapa lemahnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihapuslah hukum ini. Diganti dengan cara taubat yang jauh lebih ringan dan gampang, yaitu taubat itu hanya dengan engkau mengakui di hadapan Allah akan dosa-dosamu dan berazam bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan dosamu. Itu taubat. Dan mengganti perbuatan jelekmu itu dengan perbuatan baik. Nah, kalau kita tahu begitu rahmahnya Allah, maha sempurnanya Allah dalam memberi rahmah, maka kita akan bersyukur kepada Allah akan rahmat ini. Betapa besar nikmat Allah kepada umat ini dengan syariatnya. Kemudian kita masuk kepada keimanan kepada para rasul. Warusulihi. Ar-rusulu, kata Syekh bin Utsaimin rahimahullah, jam'u rasulin, bentuk jamak. Ar-rusul itu bentuk jamak dari rasul. Rasul itu bimakna mursal, ay mab'uthun. Mursalun ay mab'uthun, yang diutus. Diutus untuk apa? Bi iblaghi syai'in, untuk menyampaikan sesuatu. Wal muradu huna, dan yang dimaukan dengan sesuatu yang akan disampaikan, sesuatu itu ialah min man uhiya ilaihi, man uhiya ilaihi. Rasul itu ialah orang yang diwahyukan kepadanya, minal bashari, dari kalangan manusia. Sebab enggak ada rasul dari kalangan jin. Enggak ada nabi dari kalangan jin. Rasul dan nabi hanyalah dari kalangan bashar, manusia. Tidak ada rasul itu dari kalangan yang selain manusia. Diutus, diwahyukan kepadanya bishar'in, dengan satu syariat. Wa amara bitablighihi, dan Allah memerintahkan untuk tablighihi, menyampaikan wahyu tersebut. Jadi syariat yang disampaikan oleh para rasul itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. ya. Wa awwalur rusuli Nuh. Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihima alaihim wa alihim wasallam. Rasul pertama ialah Nuh dan yang terakhir ialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah yang maha tinggi berfirman, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi. Nah, ini dalil bahwa rasul pertama ialah Nuh. Allah sebutkan di sini yang pertama ialah Nuh. Sungguhnya kami wahyukan kepadamu, inna auhayna, sungguhnya kami wahyukan, telah kami wahyukan ilaika kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama auhayna, sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh, wan nabiyina min ba'di, dan kepada nabi-nabi yang sesudah beliau, sesudah Nuh. Jadi berarti rasul pertama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya ialah Nuh. Adapun sebelum Nuh adalah para nabi yang di situ tidak ada keharusan untuk at-tabligh, menyampaikan wahyu tersebut. Wa fi sahih al-Bukhari, dalam sahih Bukhari disebutkan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, fi hadith syafa'ati, dalam hadith tentang syafa'ah, anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam memberitakan, isi beritanya, dzakara annan nasa, beliau menyebutkan bahwa manusia nanti di hari mahsyar, ya'tuna ila adama, mereka berbondong-bondong datang ke Adam, kepada Nabi Adam, liyashfa'alahum, untuk minta syafaat kepada Adam, supaya Adam mensyafaati mereka. Fa'i'tadhira, Adam mengajukan keberatan. Fa'i'tadhira ilaihim wa yaqulu, maka Adam mengajukan keberatan kepada mereka dan Adam menyatakan, u'tu Nuhan, datanglah kalian kepada Nuh, dia adalah awwalu rasulin. Nah, coba, Adam menyatakan bahwa Nuh itu adalah awwalu rasulin, rasul pertama. Ba'athahullahu, Allah utus dia. Wa dzakara tamamal hadis, dan terus dilanjutkan hadis ini dengan sempurna. Jadi berita dari Nabi bahwa Adam nanti di hari mahsyar menyatakan bahwa Nuh adalah awwalu rasulin, rasul pertama. Nah, ini dalam hadis syafa'ah kita dapati. Wa qala Allah taala fi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam, dan Allah berfirman tentang Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu sebagai bapak bagi seorang pun dari pria-pria kalian, sebab beliau anak lelakinya meninggal masih kecil. Abdullah Al-Qasim Abdullah, kemudian siapa? Ibrahim. Ya. Semuanya meninggal ketika masih kecil. Walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Tegas di sini pernyataan Allah tentang nabinya sebagai Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Walam takhlu ummatan min rasulin, walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhullah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qaumihi. Tidak pernah kosong, lam takhlu, tidak pernah kosong satu umat pun dari satu rasul, yab'athuhullah, yang Allah utus rasul itu, bi syari'atin mustaqillatin ila qaumi, dengan syariat yang tersendiri kepada kaum rasul tersebut. Au nabiyun, dan tidak pernah kosong satu kaum dari satu nabi pun, yang yuha ilaihi bi syari'atin, yang diwahyukan kepadanya dengan satu syariat, min qablihi, dengan syariat yang sebelumnya. Kalau rasul syariatnya mustaqillah, tersendiri untuk kaumnya. Kalau nabi itu membawakan perjuangan syariat nabi sebelumnya, liyujaddidaha, untuk memperbaharui syariat tersebut. Tidak kosong kaum-kaum terdahulu dari seorang rasul, yang rasul itu membawa syariat tersendiri, atau dari seorang nabi, yang nabi itu melanjutkan syariat nabi sebelumnya, syariat rasul sebelumnya. Qala Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi berfirman, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, isinya syariatnya ialah an i'budullaha, beribadahlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian para sesembahan selain Allah, para taghut. Ini menjadi dalil bahwa setiap umat Allah selalu utus seorang rasul. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun. Dan sungguhnya tidak ada satu umat pun kecuali selalu ditempatkan padanya, pada umat itu, seorang nadhir, seorang pemberi peringatan. Wa qala ta'ala, juga firman Allah ta'ala, inna anzalna taurata, sungguhnya kami telah menurunkan Taurat, fiha hudam wa nur, dalam Taurat itu terdapat petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyuna, yang berhukum dengannya para nabi-nabi. Alladzina aslamu lilladzina hadu, berhukum dengannya para nabi-nabi yang telah tunduk atau menyampaikan Islam kepada orang-orang yang hadu, orang-orang Yahudi. Bahwa setelah turunnya Taurat, setelah Allah menurunkan Taurat, yang di dalam Taurat itu terdapat hudan wa nur, terdapat petunjuk dan cahaya. Setelah turunnya Taurat yang diturunkan kepada Musa, ya, maka datanglah para nabi-nabi sesudahnya yang berhukum dengan Taurat itu. Jadi dengan demikian, setelah Nabi Musa itu ada nabi-nabi yang tidak membawa kitab baru, tidak membawa syariat baru, tetapi membawa dan memperbaharui syariat yang dibawa oleh Nabi Musa dalam Taurat itu. An-nabiyuna, nabi-nabi yang datang sesudah Musa, yang mereka itu telah tunduk kepada Taurat dan mengajarkan Taurat itu lilladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Karena memang Taurat itu diturunkan oleh Allah untuk kaum Bani Israel. Maka ini menjadi dalil bahwa ada rasul yang diberi oleh Allah syariah mustaqillah, syariah yang tersendiri, ya, dan kitab tersendiri. Kemudian ada pula nabi-nabi, yang nabi-nabi itu menjalankan syariat rasul yang sebelumnya dan menjalankan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul sebelumnya. Dalam hal ini yang terdapat pada Bani Israel yaitu setelah Musa Allah utus para nabi-nabi untuk menjalankan kitab Taurat sepeninggal Musa dan Harun. Harun dulu yang meninggal, kakaknya Musa. Setelah itu Musa meninggal, dan setelah meninggalnya Musa, Allah utus para nabi-nabi sesudah itu untuk menjalankan Taurat yang telah diturunkan kepada Musa. Ya. Warrusulu basyarun makhluquna, dan para rasul itu adalah manusia yang mereka itu makhlukun, diciptakan oleh Allah. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyyati syai'un, tidak ada bagi mereka kekhususan-kekhususan atau sifat khusus rububiyah, sifat rububiyah ataupun uluhiyah sedikit pun tidak ada pada mereka. Qala Allah Ta'ala an nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memberitakan tentang nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusuli, dan Muhammad itu adalah junjungan para rasul, wa a'dhamuhum jahan indallah, dan beliau adalah orang yang nabi yang paling atau rasul yang paling agung di sisi Allah. Allah bercerita tentang nabinya ini. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'u in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la amliku li nafsi naf'an wala dharra, aku tidak memiliki untuk diriku naf'an, tidak mampu mendatangkan kemanfaatan untuk diriku. Nabi yang paling besar, paling agung yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah untuk menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula kemampuan apa-apa untuk menolak madarat. Naf'an wala dharra. Coba. Illa masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaiba, seandainya aku mengerti perkara ghaib, apa yang akan terjadi aku ngerti, seandainya aku ngerti, lastakthartu minal khairi, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Niscaya aku segera milih-milih, ini bakal dapat hidayah dari Allah. Eh, sini kamu. Diajari Islam. Itu enggak usah kita repot-repot membuang waktu. Karena dia ini tidak mungkin dapat hidayah dari Allah. Kalau itu. Sehingga efisiensi waktu akan lebih kuat. Seandainya aku tahu perkara gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan seperti itu. Wa ma massaniya su', dan tidak bakal menimpa aku kejelekan. Gak mungkin dalam pertempuran terus terkena tombak sampai menancap ke pelipis beliau yang mulia, sampai lempengan besi yang dipakai sebagai helmnya beliau, baju besi beliau itu masuk ke dalam karena terdesak oleh tombak. Tidak mungkin beliau terjerembab masuk ke dalam jebakan lubang yang dibikin oleh musyrikin dalam perang Uhud. Wa ma massaniya su', niscaya tidak mungkin menimpa aku kejelekan apapun. Tidak mungkin beliau akan ditipu oleh Abu Sufyan. Beliau bergerak dari Madinah untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Terus Abu Sufyan mendengar berita itu, dia mencari jalan laut untuk menuju ke Mekah. Jalan putar. Jalan melingkar. Ya, sehingga enggak ketemu Rasulullah. Rasulullah tidak berhasil menemukan jejak kafilahnya Abu Sufyan, padahal rencananya mau menghadang kafilah Abu Sufyan. Terus kemudian karena Abu Sufyan kafir musyrik, mau dirampas seluruh hartanya sebagai hukuman terhadap kufar Quraisy. Tapi Abu Sufyan begitu tahu adanya berita demikian, melingkar dia. Selamatlah barang dagangan Abu Sufyan. Rasulullah enggak dapat apa-apa. Justru ketemunya di Badr sama pasukannya Abu Jahal yang siap tempur. Enggak mungkin kalau Rasulullah tahu perkara gaib bisa terjebak kayak gini. In ana illa nadhirun wa basyirun liqaumi yu'minun. Aku ini tidak ada lain kecuali nadhir, sebagai pemberi peringatan, wa basyir, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi kaum yang beriman. Jadi para nabi dan para rasul, sehebat nabi yang bagaimanapun, sehebat rasul yang bagaimanapun, tidak diberi oleh Allah khasa'is ar-rububiyah dan al-uluhiyah syai' sedikit pun. Nam, fahimta? Tidak diberi khasa'is an-nubuwah an-rububiyah dan khasa'is al-uluhiyah sedikit pun. Buktinya Nabi Muhammad SAW, nabi yang paling besar, juga tidak diberi itu oleh Allah. Tidak diberi ilmu gaib. Jadi kalau Allah tidak memberitahu kepada nabinya tentang perkara gaib, ya enggak tahu nabinya. Tidak bisa ngeramal apa yang akan terjadi. Loh, kalau nabi memberitahu apa yang akan terjadi itu bukan dari ramalan, itu berita dari Allah. Yang nabi tidak tahu, ya tidak tahu. Yang nabi tidak diberitahu oleh Allah, ya tidak tahu. Karena memang tidak mempunyai khasa'is khasa'is rububiyah dan tidak punya khasa'is uluhiyah sedikit pun. Wa qala ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul inni la amliku lakum darran wala rushdan wala rashadan. Katakanlah, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh ngomong oleh Allah. Allah memerintahkan kepada beliau untuk berbicara. Ini aku, sungguhnya aku, la amliku lakum, tidak mempunyai kemampuan terhadap kalian, dorron wala rasyada, tidak mempunyai kemampuan untuk mendatangkan madarat terhadap kalian, tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan hidayah kepada kalian. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Katakan juga, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan juga, ini sesungguhnya aku, la yujirani minallah ahadun, tidak akan ada yujirani yang mampu, ahadun seorang pun yujirani menyelamatkan aku, tidak akan ada selama-lamanya, minallah dari azab Allah, tidak akan ada seorang pun bisa menyelamatkan aku dari azab Allah. Walan ajidu min dunihi multahada. Dan aku tidak akan mendapati dari selain Allah sebagai sekutu, sebagai tempat untuk berlindung, minta perlindungan. Wa talhaquhum khasa'isul bashariyati minal maradi wal mauti wal hajati ila ta'ami wasyarabi wa ghairi dzalika. Di samping para nabi itu tidak diberi oleh Allah khasa'is rububiyah dan tidak diberi oleh Allah khasa'is uluhiyah, juga talhaquhum akan mencapai mereka khasa'isul basyariyah, sifat-sifat atau ciri khas manusia. Ciri khas manusia apa? Minal marad, kena penyakit, yaitu sakit. Ya, seperti Nabi sakit, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakit. Ya, beliau sakit dua kali dalam hidup beliau yang parah, yang betul-betul berat. Itu sakit pertama ketika beliau disihir oleh Labid bin Al-A'som. Dan sakit yang kedua ketika beliau menjelang wafat sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada diri beliau ada khasa'is basyariyah, ciri khas manusia, yaitu sakit. Wal maut, dan juga mati, para nabi mati. Kecuali yang apa? Diangkat oleh Allah, itu pun Nabi Isa yang diangkat oleh Allah belum mati, nanti akan turun di akhir zaman dan akan meninggal dunia. Setelah orang-orang Nasara masuk Islam semua, kemudian akan mati juga. Nah, wal hajati ila ta'ami wasyarabi, dan ada keperluan kepada makanan dan minuman, ghairi dzalik, dan lain-lainnya, keperluan-keperluan manusia, perlu nikah, perlu baju, perlu alas kaki, perlu tutup kepala, keperluan-keperluan, perlu rumah, perlu kendaraan, keperluan manusia. Para nabi, mereka mempunyai keperluan-keperluan manusia yang sifatnya manusiawi. Jadi mereka bukanlah malaikat-malaikat, berumah tangga dan menghadapi problem-problem, problem rumah tangga, problem bertetangga, problem makan, minum, dan sebagainya. Semua itu sebagai sifat-sifat manusia ada pada para nabi itu. Para nabi itu bukan malaikat, tetapi manusia juga. Wa qala Allah ta'ala an Ibrahim alaihi salatu wassalamu, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fi wasfihi li rabbihi ta'ala, ketika Ibrahim mensifatkan tentang Tuhannya. Ibrahim menyatakan sebagaimana yang dinukil oleh Allah ta'ala, walladhi huwa yut'imuni wa yasqini, dialah yang memberi makan aku, wa yasqini, dan memberi minum kepada aku, wa idza maridtu fa huwa yashfini, dan kalau aku sakit dialah yang menyembuhkan aku, walladhi yumituni thumma yuhyini, dan dialah yang yumituni mematikan aku, wa yuhyini, dan menghidupkan aku. Nah, ini Ibrahim, pada dirinya terdapat sifat-sifat manusia, yaitu apa? Makan, perlu minum, dan sakit, sembuh dari penyakit, mati, hidup. Itulah manusia, sifat sebagai makhluk. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian, ansa kamatan saun, aku lupa seperti kalian juga lupa. Fa idza nasitu fadhkuruni, kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Naam. Jadi tabiat manusia tidak sama sekali mempunyai sifat rububiyah, tidak punya sifat uluhiyah, dan di samping itu lengkap pada beliau-beliau terdapat ciri khas sifat-sifat manusia, sifat makhluk. Lupa, keliru. Lu katanya maksum lah kok lupa, lah kok keliru. Rasulullah maksum dari kekeliruan di dalam menetapkan syariah ataupun di dalam menyampaikan wahyu. Tetapi dalam kedudukannya sebagai manusia ya keliru, ya lupa, ya bisa ditipu oleh para penipu. Ya, buktinya Nabi dipermainkan istrinya, dipermainkan oleh para munafikin dengan tuduhan berzina. Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan seorang sahabiyun jalil. Ya, itu berlangsung fitnah tentang berita adanya perzinaan Aisyah itu berlangsung sampai 3 bulan. Nabi dalam keadaan bingung, ini apa, berita ini benar atau tidak. Jadi betul-betul beliau tidak tahu kalau Allah tidak memberi. Beliau menanti datangnya wahyu memberitakan berita dari Allah bahwa Aisyah ini benar berbuat itu atau tidak. Sampai begitu. Sampai karena melihat Nabi betul-betul sangat resah, Sayyidina Ali sampai menyatakan, ya Rasulullah, banyak wanita yang menanti engkau, ceraikan saja daripada bikin ruwet engkau, dan ambil perempuan lain daripada engkau pusing seperti ini. Nah, sebagai manusia biasa, anggota keluarganya difitnah sebagai penzina. Coba. Jadi ya manusia biasa bisa dipermainkan oleh fitnah, dipermainkan oleh penipuan-penipuan dan kedustaan-kedustaan kalau seandainya tidak turun wahyu kepada beliau. Maka ketika turun wahyu kepada beliau memberitahu Aisyah suci, ha? Dan terbongkarlah kasus itu sebagai gerakan fitnah orang-orang munafikin yang ternyata bisa menyeretkan dalam fitnah itu sebagian sahabat beliau seperti Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu, terseret ikut-ikutan menyebarkan fitnah bahwa Aisyah berzina sehingga dicambuk 80 kali cambuk sebagai orang yang menuduh berzina tanpa bukti. Nah, jadi Nabi juga sebagai manusia tidak mengerti perkara gaib kecuali yang Allah beritahu. Ya, seandainya Nabi adalah orang yang mengerti perkara gaib, begitu ada berita langsung, oh salah, oh benar, langsung begitu kan. Hah? Tapi karena beliau tidak mengerti perkara gaib itu sampai berbulan-bulan, sampai Aisyah radhiyallahu anha sakit parah karena tidak kuat menanggung derita dengan berita fitnah itu sampai Aisyah pindah dari rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumah orang tuanya, pulang ke rumah orang tuanya, yaitu ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, sampai Abu Bakar As-Siddiq juga bingung, mau dibilang benar anakku berbuat zina, anakku ini bukanlah tipe penzina, anakku adalah wanita yang mulia, tapi beritanya kok begitu santer. Bingung Abu Bakar As-Siddiq ketika ditanyai oleh Aisyah, wahai ayah, apakah engkau membenarkan berita itu? Abu Bakar bingung juga. Tambah Aisyah, tambah pilu. Kelihatannya ayahnya juga sudah terpengaruh oleh fitnah ini. Padahal Aisyah sangat yakin dia tidak berbuat apa-apa. Begitu rupa fitnah itu dahsyat sekali menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu menimpa rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau manusia biasa, ya, sampai datangnya wahyu selesai problem rumah tangga itu, ya. Waqad wasafahumullahu ta'ala bil 'ubudiyyati lahu fi a'la maqamatihim, dan Allah telah mensifati mereka para nabi dan para rasul itu bil 'ubudiyyah, sebagai hamba-hamba Allah, hamba-hambanya lahu fi a'la maqamatihim, dalam setinggi-tinggi kedudukan mereka, fi siyaqi tsana 'alaihim, dan dalam konteks sana pujian kepada mereka. Faqala ta'ala fi Nuh alaihi salatu wassalam, berkata, berfirman Allah tentang Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura, bahwasanya Nuh itu adalah hamba syakura yang banyak bersyukur. Memuji pun Allah tidak tinggalkan berita tentang kedudukan hamba-hambanya yang termulia ini sebagai abdan, sebagai hamba. Wa qala fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah juga menyatakan tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Tabarak, maha mulia, alladzi, zat yang telah menurunkan, nazzala al-furqan, menurunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an, 'ala 'abdihi, kepada hambanya, tidak di tinggalkan oleh Allah kedudukan sebagai hamba ketika memuji hambanya, ya, liyakuna lil alamina nadhira, agar hamba ini menjadi pengingat terhadap segenap alam. Ya, wa qala fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sallallahu alaihi wasallam, Allah juga berfirman tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, dan Nabi Yaqub, ha, wa dzkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan ingatlah tentang hamba-hamba kami juga, tidak lepas dari kedudukan ibad, hamba-hamba, ya, hamba-hamba kami yang bernama Ibrahim dan Ishaq dan Yaqub, ulil aidi wal absari, yang mereka mempunyai aidi, tangan-tangan dan absar, dan penglihatan. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat dari, kami jadikan mereka orang-orang yang mukhlis, yang ikhlas dengan mereka itu mendapatkan sebutan dalam negeri itu yang paling baik. Wa innahum indana laminal mustafinal akhyari, dan sungguhnya mereka itu di sisi kami adalah termasuk golongan al-mustafin, orang-orang yang dipilih oleh Allah, al-akhyar, yang baik-baik. Wa qala fi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, juga firman Allah tentang Isa bin Maryam, inna huwa illa abdun, in huwa illa abdun, sesungguhnya dia itu tidak ada lain kecuali hanya sebagai hamba. Lagi, tidak lepas dari kedudukan hamba. An'amna alaihi, kami beri nikmat kepadanya. Waja'alnahu, dan kami jadikan dia mathalan li bani Israel, teladan bagi bani Israel. Ilahuna akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.